ikhlas, tapi bisa dicampur nama lain. Itu yang dibicarakan di sini. Ikhlas dasarnya karena kada kuat dicampur nama lain. Itu yang dibicarakan. Misal dari ayat suman yang tapi abil hidyah al-hasilah bisawm ma'akas ditakarruh. Au yu'tiqa abdan yatakallasa min muqnatihi wa su'i khuluqihi au yahijja li yasiha mizajuhu bi harakati safar au yatakallasa min syarrin ya'ridu lahu fi baladihi au liyahraba an adwin fi manzilih au yatabarrama bi ahlihi wa waladihi au bi syughlin huwa fihi wa arada an yastariha minhu ayyaman au liyaqdua liyumarisa al-harba wa yata'allama asbabah wa yaqdi rabbihi ala lahiyatil asakir wajah tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah ta'ala keselamatan zahir batin dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم صلى وسلم على شفيع لنا والآل نعم الكرام والصحب والتابعين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم مرضانا ويسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا وقض حاجاتنا والمسلمين اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم آتنا افضل ما اتيت عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سوء المأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة القرب والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء الصالحين صوتا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد شيخ عبد الرحمن العبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد قشر الأنور بن نجيب إسماعيل البنجري جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعين على وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نواه سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لك ولحرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزر الداخلين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رضي الله عنا. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. Pada ini hari kita masuk membicarakan dosa-dosa di telinga. Pertama, mendengarkan kepada kata-kata orang banyak yang mereka itu merahasiakan akan kata-kata itu. Rapat tertutup. Sama ada dalam rumah tangga orang berbicara rahasia, maka yang memasang telinga di luar rumah umpat pandang ada-adakan itu hukumnya berdosa. Setiap perkataan yang dirahasiakan apabila dibuka menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu haram bagi orang yang mencari-cari kabar dengan talinanya untuk membuat macam-macam fitnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengari kepada kata-kata satu kaum, padahal kaum itu benci didengarnya, maka niscaya diluruk di dua telinganya akan datang nanti al-anubu, yaitu timah yang dihancur. Musannif berkata, afanallah min zalik. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita dari mendengarkan kata-kata rahasia orang. Wa ilal mizmar, nomor dua. Dosa di telinga, mendengarkan mizmar. Mizmar itu ma yusrabu bihi ma'al awtan. Sesuatu alat yang dipukul akan dia dan ada di situ tali. Alat yang dipukul di situ ada tali. Ada talinya di alat itu, ada talinya dipukul. Ini alat musik. Waktumbur, nomor tiga, mendengar kepada suara tambur, bahasa kitanya. Kalau bahasa Arab tumbur, kalau bahasa kita tambur. Tambur. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendengar alat-alat bunyi-bunyian yang diharamkan di dunia, niscaya Walau masuk surga, kada mendengar ia akan bacaan qori di dalam surga. Setengah daripada qori di dalam surga, Nabi Yusuf dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Walau masuk surga juga, tapi kata boleh mendengar kena lawan korik-korik di dalam surga. Karena di dalam dunia, telinganya mendengarkan suara-suara alat-alat musik yang diharamkan. Nomor 4, kuasa iril akwatil muharramah. Dan semua suara-suara yang hukumnya haram. Ini secara umum. Misalnya, kata beli kau kabin. Seperti gandang. Nang halus. Di sebelah sini, ada kulit. Di sebelah sini kulit. Di sininya kayu. Lalu dipukul, baik sebelah memukul atau keduanya. Itu ngarannya pobli kaubah. Pobli kaubah. Catatan bakal belajar bersama Mbah Hari. Apoblu surahirul mufattor. Gandang nang halus nang hampul. Oleh sebab itu kita mengharapkan kepada Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama supaya dituliskan alat-alat musik yang diharapkan yang ada di Indonesia sekarang berapa dan apa-apa. Kemudian diumumkan supaya umat Islam mengetahuinya se-Indonesia. Karena alat itu menimbulkan bunyi. Bunyi itu menimbulkan gerak. Seperti berbagai alat tadi, Pak. Ada nang ampe tangan, ada nang kepala kepuling-puling. Mendengar suara metode suara itu dari alat tadi. Jadi asalnya dulu si alat itu asal dulu, lalu timbul suara, lalu timbul gas. Yudhahiku bibuhsin dan seperti orang-orang yang membuat orang lain geli tertawa tapi dengan kata-kata yang jahat au kadhibin atau membuat orang tertawa dengan kata-kata nang bohong dusta. Wa kadzikri masawinnas dan seperti mendengarkan orang menyebut aib-aib manusia. Orang menyebut aib manusia, kita mendengar, maka telinga kita berdosa. Nah, pernah terjadi bahwa seseorang ulama dahulu, itu dalam kitab kata tulisannya, setiap sidin itu kuring bermimpi berdapat Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam, kada berdapat lawan Nabi di dalam kuring. Kemudian bertaubat. Mbah sudah bertaubat dari segala dosa. nang diketahui dan nang kada diketahui. Akhirnya semimpi pulang. Di dalam mimpi ini betakun apa dosa ulun sehingga kada bermimpi lawan dia pada malam anu itu. Dijawab Rasulullah dalam mimpi, ikam mendengar urang menguya aib manusia, ikam umpat mendengar itu. Itulah penyebabnya. Nang jadi kada bermimpi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, wakal istimak idal ghibah, mendengarkan telinga kepada orang yang mengupat-ngupat. Wan namimah, dan mendengar telinga kepada orang yang adu wasah. Wasa'il aqwalil muharramah, dan semua lagi kata-kata yang diharamkan. Mahajatakan kita lain pulang dalam pembicaraannya. Bersalahan jika ia berada di majelis itu padahal ia tidak tahu apa yang bakal terjadi di majelis itu. Sekalinya di sana ada orang mengumpat orang hendak keluar, kada tawa, tapi hatinya kada katuju, maka selamat telinganya. Tapi wajiblah ia macam apa caranya supaya merubah keadaan itu. Lamun puasa, nah, arti puasa semalam kada bakal menimbulkan fitnah. Kalau bakal menimbulkan fitnah, maka berdoa aja. Insya Allah kena di dalam sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia akan dibuat di kitab sini. Di antaranya, seperti dulu kita bacakan artinya aja. Bahwa seseorang waliullah berjalan-jalan sampai di tempat yang di sana orang mengerjamungkan. Maka beliau berpikir, kalau aku tagur lawan lidah, diriku berbahaya. Maka beliau mengambil jalan yang kedua, bahkan lebih dekat dan lebih tepat. Yaitu beliau berkata, Allahumma inna hadza mungkarun fa'azilhu anta. Ya Allah, ini adalah kemungkaran, maka ulun serahkan. Pian aja nang maubahnya. Artinya ulun kada kawa maubah. Sidin kembali kepada la haula wala quwata. Kada ada daya mengerja ibadah, kada ada upaya meninggalkan mungkar tanpa Allah. Dengan doa aja, jadi kada menakut lawan lidah, apalagi tangan, kada, cuma dengan doa. Masuk kepada pembicaraan dosa-dosa di tangan. Nomor 1, mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Nomor 2, mencuri. Arti mencuri, nang ampunnya barang kada tahu. Itu arti mencuri. Lamun nang ampun barang malikat, inya mengambil, itu ngarannya rampok. Di antaranya dosa tangan lagi, marampas. Dengan paksa wal qasbu mengarasi hak orang lain. Ya kalau merampok lelaki tadi merampok. Wal maksud, apa artinya maksud? Ini dosa sangat. Akhdus syai'i dulma qahran minal bayi wa syira wa minal zar'i wa ghadizari. Ma'ambil sesuatu paksaan dari hasil orang jual beli dan dari hasil tanaman orang dan lainnya. Bahasa kisahnya pajak. Wal ululu, dosa tangan lagi mengambil yang haram. Kalau misalnya Islam lawan kafir berperang, menang Islam dapat perbagaimana? Perbagaimana itu ada bagian-bagiannya. Lalu nyama ambil lebih dari bagiannya, itu marahnya ulul. Lamun berlemah. Atau mengambil sebelum dibagi, betul ulul. Termasuk saja di sini, nang bahasa waya ini korupsi. Wal qatlu, dosa tangan lagi mamatihi, membunuh. Dan dosa tangan lagi memukul, bukan dengan sebenarnya. Ini ada memukul dengan sebenarnya. Bini kata bapak lawan laki, boleh si laki memukul, tapi ada aturannya. Wan laki takhafuna syuzahunna. Fahduhun, bini-bini kamu, nang kamu lihat ada ciri-ciri bakal wani lawan laki. Dan kita khawatir kalau nya wani. Fahduhun, nomor satu, barilah nasihat. Arti nasihat itu kena anak itu kena rasai, mama rasai. Yang anak itu kena nya, ulahan kena dalam tulisan. Ia empat mata aja. Dan pulang di waktu bini itu hatinya gembira. Nah, ini ada waktunya. Kalau sumpah yang ada waktunya, nasihat pun ada waktu. Ditunggu sendirian dan rahat gembira. Insya Allah, apabila dua itu dilaksanakan, masuk nasihat kali masuk. Ada lagi yang menambah jari. Kata-katanya jangan langsung kejadian itu kurang makmurah. Kawin dan kurang makmurah. Lalu nang makmurah ini pemasak. Nang karena berduniannya terlalu kemakinan. Lalu nang laki tadi memakan. Merasa ya masin. Ujian nang bini nyamankah? Nyaman banget. Cuma lo menusuk kurang mulianya. Nah itu bener ya. Nah, jadi ngarannya kata-katanya halus. ada namanya usul. Berapa kali mau Yahya? Lain kalau caranya ada pulang anak lawan cucu lawan minanto tunggalannya kada mana dia cuma numpal lah ngarannya fakula lahu qawlan la ilaha illallah la'allahu yatazakka aw yakhsha. Jadi apabila bini tadi kelihatan bina cagar wani, bari nasihat. Maka itu terdekat nasihat. Pertama, empat mata. Dua, rahasia gembira. Tiga, kata-katanya lunak. Sesudah dilaksanakan. Manja, masih aja lagi. Jangan lagi kita guring sama-samanya. Balik kamar. Lihat belakangnya serongan. Ini Tuhan menyuruh nih. Kita kalinya rimbas sudah serong balik kamar. Malah imongnya. Tak banyak guring. Kata banyak kali saya jual. Wobribun. Catok. Nah ini pukul nih. Tapi darban saya darban. Pukulan nang jangan bapatah-patah badarah-darah. Babiru-biru. Ini pukulan nang sehat. Nah itu. Di mana? Di telapak tangan dan di telapak kaki. Berapa kali? Sampai punya jarak. Ampun, ulun ampun, ulun ampun, ulun kada lagi. Nah, entah. Jadi sampai berapa aja? Pukulan itu kada ada hitungannya. Sampai nyampun niatnya menasehati. Jadi pukulan kasih sayang. Lamun pukulannya karena emosi, itu ngarannya dosa. Dosa. Nyalain lah, dan nyacangnya itu. Kurang sarik lah, lawan kurang sayang, lain. Lain ya kan? Lain. Jadi, dasar hati juga tuh. Menyebabkan hatinya, memukul tak bagus juga. Jadi munnya menempeleng lain pada pukul itu. Biasa tempeleng itu di mana yuk? Di kepala. Itu jauh satu jam sudah boleh memukul. Lalu kalau bangun tangan memukul tapi batik. Jerman menjap. Menjap, oh rapat begini. Ujar kawan, kenapa jadi dipinjam? Pinjam langkah ke boleh jalan. Mama pukul nang menyakiti. Bagi ninjak boleh. Sedangkan pukulan aja nang kebiru kata boleh. Apalagi mendapa orang dipinjam. Tunggarannya di awal lagi. Makin kada boleh. Itu tadi. Kawan yang kedua. Umur 10 tahun. Disuruh sembahyang. Akhir waktu. Kada mau juga, lalu si abahnya mengambil kayu, unda pukul tangan nyawa, batis nyawa, artinya telapak tangan terbatis, pukul dan sampainya mau api pun untuk supaya, itu waktu yang memberi seseorang akan sesuatu itu kepada seorang hakim atau seumpamanya hakim. Untuk memenangkan putusan hukum atau supaya mengabulkan maksud bahasa kitanya apa sogok kalau orang kampung bahari kampung tawar Kita sudah tahu ajaran Nabi. Ada dasar atau maksud, ada maksud apakah lalu bagi-bagi. Kita tadi ada sobok kapal. Maka mengambilnya itu pada tangan. Al-Fa'uhat mampu unjuk tatanan itu pun dosa di tangan menerima dan mengunjuk. Rasulullah bersabda la'anallahu al-rasiyah wal-murtasiyah bil-hukum. Allah mengutuk orang yang manapal dan nang menerima tatanan. Wa israful hayawan dan dosa di tangan lagi membakar binatang seperti samud dibakar dan saja membakarnya lawan api. Jangankan membakar samud, bakami saja di tanah-tanah nang ada bangkang hukumnya makruh. Kalau tanah itu bangkang, datang manusia bekami, kami panas kalau api mengejar sama. Kadada gerugum, kadada pater, timbul ba'ah. Jadi kalau misalnya ada nyamuk dalam kelambu, ambilnya pelitaan, no, cucur. Berdosa tangan illa idza ada malaikat apabila binatang itu mengganggu maka boleh dicucur wa ta'ayyana tariqan bidhi dan kata ada jalan lain hanya dengan jalan membakar. Wal mutlaku bil hayawan dan menyiksa lawan binatang seperti kada diberi makan, kada diberi minum, ya kan? Teriak burung, ayam, ngiap, marah. Jadi mun ada bisi kucing itu diberi makan nih, diminum nih. Itu jangan dilapas kucing itu. Makan di rumah orang, minum di rumah orang, bayar di rumah orang. Kasihan. Ya. Hah? Yang jadi enam jadi lapas sebelah. Itu kucing tadi lah. Kalau ada penyuluhan itu diurus makan minumnya. Ayam minta juga. Adapun contoh menyiksa kaki uduni seperti menatak talinganya sebagai ciri. Ciri kucing sorong. Lalu talinganya digunting. Rasulullah bersabda, jauhi olehmu menyiksa binatang walaupun anjing yang sangat nakal. Wal-li'bu bin-nardi, dosa tangan lagi, main dengan nardi. Ada lagi kata-katanya, tawulah, ya nardi juga. Apa artinya yaitu tuhu parin kasirin bil khasaba au fil ardi yaitu lubang-lubang baik andaknya di kayu maupun di tanah yulqa biha nahwul wada'i lalu dilontar ke dalam lubang-lubang itu seperti siput-siput nang halus kemudian dialih siput tadi dari satu lubang ke lubang nang berikutnya. Bahasa kitanya badakuk. Nah, jadi main badakuk. Dakuan itu kan ada dari kayu, ada di tanah aja. Baik sifat yang diulah dakuannya tadi, atau biji dadap. Anak berkat pada dengar lah, tahu sekalinya main dakuan itu dosa tangan. Maka bisa aja sampai ke Tuhan, bercucu tak sudah, salomonan main dapuk. Nah, banyak istirahat, puyuh sedina. Artinya nang kanan nenek kipas, nang ini puluman. Badakuk. Rasulullah bersabda, barang siapa main dakuk, maka ia berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Wattabi main top, akhsyabun kathiratun, arba'atun fa'akhar, tuluha wa arduha ala qadril asabi', wa yunaqqasu janibah, wa turma ala al-ardh. Artop di sini beberapa kayu yang banyak 4 atau lebih panjang dan lebarnya sekadar jari, lalu dilukis 2/3-nya, lalu dihamputakan di atas bumi. Napalnya main napal ini. Nah ya, misalnya ini. Tapi ini anu 4 puting kayunya atau banyak panjang lawan lebarnya sekadar jari, lalu dilukis 3/3-nya, lalu dihamputkan ke bumi. Main kayu ya, jadi kita hamputan kayu. Itu ngarannya dosa tangan juga. Puja orang bahari, kada jadi duit, kada jadi barang. Kulli ma fihi qimar, dan permainan tangan yang ada bakalah mana. Bakalah mana. Bakalah mana. Ya tak, kalau masalah nama apa namanya itu bedum, itu sudah jelas guru Sinkatri Bahari yang membacakan kuliling langgar, walau bidhairi malin, walaupun kada memakai duit, hukumnya haram. Main dum-duman artinya beramian saja. Apalagi nang siap kalah bergantung salingnya lawan bentre, atau siap kalah dicoret pipi lawan marah dum-duman. Jika ada jual lagi apa di sekumpulnya, kada ada orang jual dum-duman, kada sudah jual, kada lihat. Ada kopiah, tas deh, surba, minyak harum. Lalu saja pang dengol. Cuma dijaga ya, jangan minyak harum nang. Nengah, padahal ngalamnya nang pecang. Murkan apa ada yang hatta li'tasibyan bil juz, sampai-sampai pada dosa tangan kananakan main juz. Apa juz? Nior, main nior. Rupanya baca timbayan nior, kalau lah nior yang halus-halus itu. Kenapa nior yang halus itu? Kenapa? Tilang bopong nior. atau tergana sedikit pada di lambung. Nah, gugurnya lalu ya di ruang ujung kepala itu di lubang cari akan ya kayu nang lama ujungnya lalu dimasukkan diulah golendengnya no nah ini si pung itu juga berumpah iya jaman itu wa kadha al-lahu bi bayti bi qaba bi sada bi bayti sajad al-makbuh dan sebagaimana lagi permainan-permainan dengan intaluk ayam nang masak di mampata ada jawabannya lah Arab nah eh siapa nang kalah ya kan sudah nang menang nang memakan ada nang ana siapa bawa itu siapa bawa kata wal iwadi main-mainan itik angsa belanja kalau lah itik angsa belanja bukan belanjuan rami ya kalau di kuriakinya ya kalau angsa tuh tapi angsa mau di kuriakinya kan bukan mendengar juga itu angsa itu kan mendengar cuma lihat saja. Coba lihat ikan angsa kuriak laki bini. Padahal parah aja. Parah benar. Cuma terhalat lawan apa? Apa kita bahari itu ada kalau alhamdulillah orang dinding rumah sebari kajang. Tahalat kajang yang sikung sebelah sini. Sikung sebelah sini. Kuyak pada dua inya kata mendangan limbahnya sudah ini maju oh ya artinya ada aja nah jadi itulah artinya permisalan kurang nang dinding lawan Allah Ta'ala artinya kuria repot banyak sudah hampir oh ya. Nah, walqabi, kenapa kian ini pulang? Yaitu tulang daripada sapi, apa? Kambing. Lalu dihamputakan ke tulang-tulang yang banyak. Main tulang. Termasuk aja pulang main getah. Getah berbuatlah misalnya 10 sorong. Dianggap ya. Ini batu yuk. Ambil ya. Bateng gep. Atau ambil kurang indah ke PKM itu sebenarnya gugur daripada tumpukan ini inya mah ambil nang gugur nang ketinggal dan nang gerudi iya tenang menangis boleh habis gata habis gata habis ada nang menang ini boleh kekalung gata main kaleker iya juga iya kan pak pindah belajar karena diambil belajar rumput itu yang saya mau nyantukan kada jadi barang kada jadi duit kenapa garang tujuan dan itu memakan apa menang kalau tak kalah kelekirnya ada lagi apa lagi nambah kenapa anarnya kelekir juga itu natup dan tepakan di ano pengenannya anu ulin lalu situ nang sikung pulang mantuk itu nah sekira-kira parah banyak pas sekilan diambilnya bahan punten namanya pemantulan iya juga arangnya pokoknya macam-macam permainan-permainan itu. Nang bakal pemenang belanja buka karung, siapa menang dapat misalnya bungkus, siapa kalau dapat boleh selawat anda umpama kada jadi nanti kerja barat jual. Wal-lihbu bi'alatil lahwi al-muharramah, dan memainkan dengan alat-alat musik nang diharamkan. Kat tumburi, seperti tumbur tadi. Orang tumbur itu, yaitu alat nang ada baginya dua buting tali. Di bawahnya ada kenapa sih kita? Kayu. Kata beli seperti gandang. Ya kan? Ini gandang. War robabi. Main robab. Kenapa robab? Alat baginya ada tali sabuting. Robab kemarinnya. Kenapa gandangnya? Gambus. Ini tidak bisa nolak semen. Bedol datangan. Ada kawannya tak? Hitar. Ada lagi kawannya tak? Jangan dulu. Betakun dulu. Piol. Ada lagi kawannya dan naga sering bapak. Dan lain-lainnya. Aita. Wal mizmar. Mizmari. Itu alat yang diulah bunyi akan dia. Sama ada daripada bambu atau daripada besi atau daripada besi belambar. Bahasa kitanya suling. Itu suling nih. Ini suling nih panjang adalah ada nang sedang aja panjangnya. Iya benar, kurang bahasa sengot itu suling juga itu ngaran itu. Lain pulang neta. Ada nang model bah bulat pulang begini nah, ada panjang sini bulat benar aja. Suling juga ngarannya. Lain pulang anunya caranya nang bah bulat begini dasar menggarakkan nagin. Wal autari, main autar, kenapa pulang? Itu beberapa tali yang banyak, 5 atau lebih dianggap di atasnya kayu. Ngarannya dorbul ut indal arab mamukul ut kalau bahasa Arabnya ya nang hitar tadi juga hitar wadamtul ajnabiyah dan biwarihal dan pulang menyentuh kurang halak baniyat dengan kada bahalak-halakan kada balapik awbihi atau balapik juga disyahwatir tapi walau ma'ajin sir sekalipun laki-laki sama laki-laki bahasa salaman tapi dengan syahwat maka hukumnya dosa di tangan. Bini-bini bersalaman lawan kebinian dengan syahwat, itu dosa di tangan. Au mahramiyatin atawa mahramnya jua, tapi dengan syahwat. Wa taswirul hayawan, dosa di tangan lagi, menggambar binatang. Nah ini nih, jadi kalau ada sekolahan itulah, paknya pak menggambar. Jangan menggambar binatang, menanak pohon-pohonan. Ini kan memang menggambar iwa, binatang lah. Gambar monyet, warik lah. Wa man uzzakati, dosa di tangan lagi, kada mengeluarkan zakat au ba'diha atawa kada mengeluarkan sabahagian zakat kada habis keluarkan ba'dal wujub wa tamattu', tapi nang jadi dosa ini au dah sampai hukum wajibnya dan kawa mengeluarkannya. Hukum wajibnya sampai setahun lawan nisabnya, ya kan sinang menerimanya sudah ada aja menunggu. Wa iqraju ma la yujzi ma la, itu kan apa juga malin. Nah itu jadi belajar kita tuh kalau mala lam alif yujizi dan mengeluarkan zakat nang kada memadai seperti nang air, ya kan, au ikhtauha man la yastahiqwa atawa menyerahkan zakat kepada orang nang kada boleh menerima. Wa man ul ajiri ujratahu, dan kada membayar upahan orang nang mengambil upah. Kasian lekat beberapa lekat orang pegawai kan dibayar upahnya. Ya kawa ini telah gaji guru kada diunjuk. Lalu etemo wa man ul mutarri ma yasudduh, dan kada memberi urang nang kalapas kahausan akan baju atau makanan. Wa adamu inqadi gharibin min gharib utrin fihi ma, dan membiarkan urang-urang nang lamas kada ditulungi padahal kau aja menolong. Kita batuma yahrumun nutubih, dan menulis akan huruf nang kada boleh dipanderakan, diucapkan atau kada boleh ditulis lewat tangan, itu berdosa. Wal khiyanatu, dan khiyanat wahidun nafiyah, yaitu kada memberi nasihat. Allah mustahil. Anu pengpikir pun lawas pada terbaik-baik. Tinggalnya di mana kau? Ada karena ingat tinggalnya. Asyar tutra liza asyara, itulah syarat sumbah yang nang ke-13. Allah yumdiya rukunun qawliyun, jangan sampai lewat satu rukun qawli kal fatihah, seperti fatihah au fi'liyun atau rukun fi'li kal fi'tidah, seperti fi'tidah ma'asyaki fi'tid hati niyatin ta'arum basarta ragu-ragu pada sohnya niat di waktu takbiratul ihram. Jadi kalau niat di dalam takbiratul ihram ragu-ragu, kada boleh kita itu meneruskan dengan membaca fatihah. boleh niatnya aja. Di antara dada hal nawa au ataman niyata au ata bi ba'di ajzai al wajibah au ba'di syurutiha au hal nawa kufran au hasran au yakula urban zaman syak aitara budi fima dukir, yaitu dengan bahwa ragu-ragu seseorang apakah ia sudah berniat sembahyang, atau apakah tuntung niatnya, atau apakah ia hanya separuh niat yang wajib, atau sebahagian syaratnya niat, atau apakah ia berniat sadis atau asar, ragu-ragu, atau lawas masa keraguan-raguannya pada masalah yang di atas tadi. Itu semuanya artinya jangan ditempatkan jauh nang hati, harus diulangi dulu nang kita ragu-ragukan itu. Pamata pola awamadho poblan jilaihi rukun apa rukun, maka apabila panjang atau lewat sebelum injila juga sebelum hilang nampaknya ragu-ragu tadi, ragu-ragu tadi belum nampak, maka panjang rukunnya atau lewat satu rukun di anqara nahu min ibtida'ihida tamami, yaitu mengiringi si rukun tadi akan si ragu-ragu tadi dari pemulaannya sampai ke penghabisan rukun tadi, kayak orang tak ragu-ragu tadi di dalam niat lalu membaca Fatihah sampai tuntung masih ragu-ragu apa niat itu tadi, apa tadi jebar-jebar, nah itu abtalah batal linut roti misli dalik fil ula kualitas misli sedang kursisa wa ingkana jahilan, walaupun orangnya jahil tapi kalau tinggal di kota kada ada masalah jahil, sebab di kota banyak orang yang membaca kitab. Wa ba'dir ruknil qawli kakullihi, wa ba'dir ruknil qawli kakullihi barmula, sebahagian rukun qawli yang diterusakan sama lawan sebut. Jadi kalau ragu-ragu niat di dalam takbir ihram jangan diterusakan lawan Fatihah walaupun seayat. Wa in qala zamanu syaqq aw lam yu'id ma qara'ahu fi